Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwani wa akhwati, assalamualaikum wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Termasuk pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Salah Satu Usul karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Dan kita telah masuki bahasan tentang anwa'ul ibadah, dan kemarin telah menyelesaikan bahasan tentang al-khuf, rasa takut. Selanjutnya adalah ibadah roja. Mu'alif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah beliau sampaikan, wa dalilu roja qauluhu ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan saliha wa liyushrik bi ibadati rabbihi ahada. Dalil bahwa roja adalah ibadah adalah firman Allah SWT, maka barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh, dan janganlah dia mempersekutukan terhadap Rabb-nya di dalam beribadah dengan seorang pun. Ikhwah fiddin rahimani wa rahmatullah, di dalam ayat ini sangat jelas menunjukkan tentang bahwa roja, berharap, itu adalah ibadah. Dari mana? Dari sisi bahwa Allah SWT memotivasi orang yang berharap untuk mewujudkan harapannya. Famankana yarju liqa rabbihi, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka mengharap kepada Allah untuk bisa berjumpa dengan Allah SWT, itu ibadah ketika Allah SWT memotivasi untuk merealisasikannya dengan falyakmal amalan soliha. Maka wujudkanlah dengan cara beramal dengan amal yang soleh. Walisyrik biibadati rabbihi ahada. Dan janganlah seseorang mempersekutukan Allah dalam beribadah dengan seorang pun. Maka tidaklah Allah SWT memotivasi atau memberikan solusi untuk terpenuhinya apa yang diharapkan dari Allah SWT kecuali karena Allah mencintai seseorang berharap kepadanya. Kemudian ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini ada beberapa pelajaran sebelum nanti kita masuk ke bahasan inti dari ayat ini tentang ar-roja. Di antaranya bahwa para ulama mereka menjadikan dalil atau ayat-ayat yang berbunyi tentang perjumpaan dengan Allah SWT itu sebagai dalil tentang ru'yatullah yaumal qiyamah, tentang bahwa Allah SWT akan dilihat pada hari kiamat. Maka ayat ini, faman kana yarju liqa'a rabbihi, maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka ada dalil ru'yah, dalil melihat Allah SWT, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan dilihat kelak pada hari kiamat. Karena secara bahasa bahwa berjumpa itu bahkan tidak hanya melihat. Berjumpa itulah melihat plus. Kemudian bahwa di sini Allah SWT mensyaratkan yang ingin berjumpa dengan Allah, tentunya perjumpaan yang menyenangkan, perjumpaan yang membahagiakan, adalah disyaratkan untuk beramal dengan amalan yang soleh, yaitu yang sesuai dengan sunnah Nabi, dengan sunnah Rasul, wal yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan tidak mempersekutukannya. Maka untuk bisa berjumpa dengan Allah Ta'ala dengan perjumpaan yang membahagiakan, menyenangkan adalah dengan memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas di dalam beramal dan ittiba di dalam beramal. Karena falyamal amalan sholiha, amal yang sholih adalah amal yang sesuai dengan tuntunan Rasul. Wal yusyrik bi ibadati rabbi ahada, ini adalah tauhid, yaitu ikhlasul ibadah lillah. Maka para ulama juga sering menjadikan ayat ini sebagai dalil nang syarat diterimanya ibadah, yaitu al-ikhlas dan mutaba'ah. Dan termasuk pelanggaran ayat wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, kategori syirik yang dimaksudkan termasuk di dalam ayat ini adalah riya. Maka ulama kadang juga berdalil dengan ayat ini tentang syiriknya riya, karena termasuk pada yusyriku bi ibadati rabbihi ahada. Ya, kita kembali kepada pokok permasalahan, yaitu roja, berharap. Tadi telah kita buktikan bahwa roja, berharap, merupakan ibadah. Dengan demikian, maka ketika dia merupakan ibadah, maka tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Berarti kalau ditujukan kepada selain Allah, harap seseorang berharap kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik dengan harapannya tersebut. Nah, permasalahannya bahwa di sana ada kenyataan yang menunjukkan bahwa seorang boleh juga berharap dari selain Allah SWT. Nah, lalu apa batasannya? Kapan batasan berharap dari selain Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kesyirikan? Dan kapan berharap dari selain Allah tidak termasuk kategori yang syirik? Berharap kepada selain Allah SWT termasuk syirik, dan syiriknya syirik besar jika yang pertama, dia berharap kepada yang sudah mati. Maksudnya di sini bahwa seseorang berharap kepada yang sudah meninggal, yang sudah mati, akan memberikan kepadanya sebuah kemanfaatan atau menghindarkan darinya dari kemadharatan. Baik kemanfaatan atau kemudharatan tersebut yang di dalam jangkauan makhluk, apalagi yang di luar kemampuan makhluk. Misalnya berharap bahwa orang yang sudah meninggal itu ya akan membantu dia kalau di dalam perjalanan nanti ada masalah misalnya. Ikut menolongnya ketika dia mungkin dianiaya oleh orang, mau dirampas hartanya atau mau dicelakai oleh seseorang, maka orang yang sudah mati tadi diharapkan bantuannya. Dia berharap, dia tidak meminta, tidak meminta. Kalau meminta kemarin sudah bahasanya, itu pun syirik besar. Ini berharap, tidak ada kata-kata meminta, tapi karena ar-roja itu perbuatan hati. Kalau meminta adalah perbuatan lisan. Kalau berharap itu perbuatan hati, ibadah qalbiyah. Kemudian yang kedua, kalau dia berharap kepada selain Allah pada sesuatu yang di luar kemampuan makhluk. Maka meskipun orangnya yang diharapkan masih hidup, tetapi diharapkan darinya sesuatu yang di luar kemampuan makhluk, maka tidak bisa. Tidak, itu termasuk syiriknya besar. Misalnya seseorang berharap Pak Kiainya, guru ngajinya, atau guru di dunia persilatannya atau yang lainnya menjaganya dari kematian, menjaganya dari kematian, dia berharap kematiannya sementara terjaga, artinya bisa dijaga oleh orang yang diharapkan penjagaannya yang masih hidup tadi. Maka menunda kematian itu hanya kemampuan Allah SWT. Hanya Allah SWT yang memiliki kemampuan untuk mengakhirkan batas waktu kematian seseorang. Maka apabila itu diharapkan dari selain Allah SWT, maka itu termasuk syirik besar. Secara umum bahwa berharap dari selain Allah itu seperti berdoa masalah kepada selain Allah SWT. Hanya di antara bedanya bahwa kalau berharap itu boleh kepada yang gaib, yang tidak mendengar harapannya. Tetapi kalau berdoa itu disyaratkan harus mendengar. Harus mendengar permohonan kita. Kalau kepada yang gaib, kemarin sudah dibahas bahwa berdoa meminta kepada yang gaib yang tidak mendengar permohonan kita syirik besar. Adapun berharap, maka tidak disyaratkan mendengar harapan kita. Maka berharap kepada yang gaib yang masih hidup dan dia mampu atau dalam batas kemampuannya itu tidak termasuk kesyirikan. Boleh dan tidaknya tergantung apa yang diharapkan darinya. Maka secara umum bahwa perincian tentang berharap dari selain Allah itu seperti berdoa masalah kepada selain Allah SWT. Hanya dari sisi kepada yang gaib kalau berdoa meminta itu syirik, kalau berharap tidak. Maka misalnya kita berharap bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mensyafaati kita besok yaumul kiamah. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kuburnya atau dari rumahnya setelah sholat dia panggil ya Rasulullah syafi'ni, itu meminta berdoa kepada yang sudah meninggal, maka itu adalah syirik besar. Adapun berharap besok mensyafaati sama-sama hidup, karena besok sama-sama hidup pada yaumul kiamah dan Nabi besok pada hari kiamat memang akan memberikan syafaat, tapi kepada siapa? Sesuai dengan izinkan Allah. Kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, itu tidak mengapa. Karena itu sesuatu yang diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk mensyafaat. Dan dilakukannya besok yaumul kiamah. Berbeda tadi kalau kemudian membantu apa yang sekarang sedang dialami. Dia berharap bahwa Sunan Kalijaga misalnya membantu kesulitannya dalam hutangnya, ya itu syirik. Dan yang terbaik adalah berharapnya hanya kepada Allah SWT agar orang-orang diberi digerakkan untuk kemudian memberikan apa yang kita harapkan. Seperti kemarin takut. Yang terbaik takutnya hanya kepada Allah. Kita takut kepada Allah kalau makhluk, sebagian makhluk yang memiliki kejelekan itu dikuasakan untuk membuat kita celaka. Demikian juga kita berharap hanya kepada Allah. Ya kita berharap kepada Allah orang tua kita ngirim wesel gitu. Kita berharap kepada Allah Ta'ala untuk Allah menjadikan orang tua kita tidak lupa untuk senantiasa ngirim bulanan untuk biaya selama di kos-kosan. Jadi berharapnya kepada Allah gitu. Supaya kita terbebas dari berharap dari selain Allah. Jadi dinaikkan dulu ke atas, baru kemudian ke bawah. Tetapi walaupun tadi dalam perkataan berharap dari selain Allah, dalam perkara yang makhluk diberi kemampuan di dalamnya, maka itu bukan kesyirikan. Boleh dan tidaknya tergantung apa yang diharapkan. Kalau mengharapkan sesuatu yang haram, haram. Ini terkait berharap dari selain Allah SWT. Kemudian berharap kepada Allah Ta'ala. Nah ulama membagi bahwa berharap kepada Allah SWT itu ada tiga bentuk. Dua diantaranya tercela, satu terpuji. Antum bisa lihat pada perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullah yang dinukil oleh penulis. Belum menukil perkataan Imam Qayyim rahimahullah, para ulama telah sepakat bahwa tidak akan benar sikap roja seorang kecuali harus disertai dengan amal. Kemudian belum menjelaskan bahwa roja ada tiga bentuk, dua yang terpuji dan satu lainnya tercela. Bentuk pertama adalah, tadi saya gimana kata-katanya terbalik ya. Kemudian menjelaskan bahwa bentuk pertama adalah seorang yang melakukan amalan ketaatan atas dasar ilmu, dan dia mengharap pahala dari Allah. Bentuk dan kedua adalah seorang yang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia bertobat dan berharap ampunan dari Allah. Perbuatan baik dari Allah, kedermawanan serta kasih sayang Allah. Bentuk yang ketiga adalah seorang yang selalu meremehkan dan melakukan perbuatan dosa, namun dia mengharap rahmat Allah tanpa disertai amalan. Bentuk yang ketiga ini merupakan tipu daya dan angan-angan serta harapan yang dusta. Ya. Pertanyaannya. Tidak diragukan bahwa seseorang berbuat dosa lalu mengharapkan ampunan dari Allah SWT tanpa bertaubat itu adalah kekeliruan dan kesalahan, dan itu harapan palsu, angan-angan namanya. Nah pertanyaannya, masih memungkinkan gak dosanya diampuni? Dia berharap ampunan tapi gak bertaubat. Masih ada harapan diampuni gak dosanya? Ayo, apa jawabannya? Masih? Ya. Masih. Inna Allah la yakfuru ayyusyraka bihi wa yakfuru ma duna dzalika lima yasa. Ya. Dan itulah umumnya manusia, bahwa mereka sadar bahwa dirinya berdosa dan mengharapkan ampunan dari Allah SWT, tapi banyak di antara mereka yang tidak mewujudkannya dalam bentuk bertaubat. Inna rahmatullah qaribu minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi yang bertaubat itulah yang diharapkan dosanya diampuni. Adapun yang tidak bertaubat, maka ya, kemungkinan untuk diampuninya tentunya lebih kecil dibandingkan yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Walaupun selama masih dalam bentuk kemaksiatan, rahmat Allah Ta'ala kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah itu besar. Maka kebaikan tauhid itu adalah kebaikan yang sangat besar yang bisa mendatangkan rahmat Allah Ta'ala bagi hambanya. Meskipun mereka tidak bertaubat dari dosanya, tetapi mereka terancam azab Allah Ta'ala karena tetap ada kemungkinan bahwa mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafin rahimani warahmatullah. Ibadahnya seorang mukmin kepada Allah Taala adalah menggabungkan antara rasa takut dan harap. Harap-harap cemas. Berharap juga, cemas juga. Yang mana seperti yang Allah kumpulkan kita kepada lewat dulu tawakal kita lewati kepada ibadah rohbah dan rohbah. Karena itu sebenarnya maknanya sama dengan khauf dan roja. Ya, kita loncat dulu. Jadi dalam dalil yang disampaikan mu'alif wadil rohbah wa rohbah wal khusu qulu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashiin. Sesungguhnya mereka, para amya, adalah orang-orang yang telah bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan rasa rohbah dan rohbah, dengan rasa harap dan takut. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Rohbah adalah berharap. Namun dia artinya lebih rojak yang lebih spesifik. Rojak itu umum, di dalam rojak ada rohbah. Atau rohbah adalah rojak yang plus. Itu rojak yang disertai dengan amal. Demikian juga rohbah adalah takut. Rohbah adalah khauf, takut. Namun takut yang disertai dengan amal. Demikian juga khosyah. Sebagai yang sampaikan, wa dalil khosyah qul ta'ala falataqshawhum waqshawni. Maka janganlah kamu khosyah, itu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Khosyah juga takut. Tapi khosyah takut yang disertai dengan ilmu. Nah dengan demikian maka bahasan rohbah sama dengan bahasan roja, bahasan rohbah dan khosyah sama dengan bahasan khauf, takut. Dan masing-masing juga ada dalilnya. Sebagaimana disampaikan oleh mu'alif. Dan bukti pendalilannya sangat jelas. Pada firman Allah innahum kanu yusaruna fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashiin. Ini bukti tentang pujian Allah SWT kepada mereka yang beribadah kepada Allah disertai rohbah dan rohbah. Harap dan cemas, menunjukkan bahwa berharap merupakan ibadah, demikian juga takut karena kedua hal tersebut sesuatu yang dipuji oleh Allah SWT dan tidaklah Allah memuji kecuali terhadap sesuatu yang dicintai dan diridhoinya. Dan sesuatu yang dicintai dan diridhoinya adalah merupakan ibadah. Demikian juga pada falatakhshaw wakhshawni, sama dengan falatakhofum wakhofuni. Larangan dari khosyah kepada selain Allah, takut dari selain Allah, dan perintah untuk takut kepada Allah semata. Ini menunjukkan bahwa khosyah adalah ibadah. Nah tadi saya sampaikan bahwa di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala harus menggabungkan dua hal, yaitu rohbah dan rohbah, al-khauf atau ar-roja wal-khauf. Adapun pokoknya lah cinta. Maka ibadahnya seseorang kepada Allah Ta'ala ada tiga rukunnya, yaitu mahabbah, ar-raja, dan rohbah. Yang apabila ketiga hal tersebut tidak berjalan secara bersama, tidak berbarengan tiga-tiganya ada, maka itu akan berdampak buruk bagi seorang hamba. Maka sebagian salaf mengatakan, man abadallaha bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq, wa man abadallaha bil khawfi wahdahu fahuwa al-haruri, wa man abadallaha bil rajai wahdahu fahuwa al-murji, wa man abadallaha bil hubbi wal khawfi wal rajai fahuwa al-mu'min al-muwahid. Man abadallaha bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan cinta semata, maka dia zindiq. Zindiq itu adalah orang yang menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekafiran karena kebencian kepada Islam. Zindiq itu lebih parah daripada munafik. Kalau munafik secara umum dia mendohirkan Islam, menyembunyikan kekafiran tapi demi keselamatan dirinya. Maka kalau ditambah dengan untuk kejelekan kaum muslimin, dalam rangka untuk kejelekan kaum muslimin, kebencian kepada Islam dan kaum muslimin, maka itu zindiq. Nah, maka orang-orang kafir yang mereka ingin merusak Islam dengan cara masuk Islam, itulah orang-orang zindiq. Nah, di antara bentuk kesindikan adalah klaim bahwasanya beribadah kepada Allah itu cukup dengan cinta saja. Jadi karena mencinta Allah beribadah kepada Allah, tidak berharap pahala darinya dan juga tidak khawatir karena siksanya. Dan itulah yang seperti jalan yang ditempuh oleh orang-orang tarekat sufiah. Maka terkadang takbir ulama, man abadallah bil hubbi wahdahu fahuwa sufi. Barang siapa yang beribadah kepada dengan cinta semata, maka dia sufi. Karena itulah umumnya orang-orang sufiah. Mereka mengklaim bahwa ibadahnya mereka kepada Allah itu landasannya cinta semata. Bukan ibadahnya para pegawai yang beribadah lalu mengharapkan pahala, mengharapkan gaji. Mereka ibadahnya tanpa pamrih. Itu orang zindiq. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allah sendiri menjanjikan berbagai macam janji dan mengancam dengan berbagai macam ancaman. Maka hakikat takwa, kata At-Talq Ibnu Habib, ta'mala ta'atallah ala nurin minallah wa tarju sawabahu wa antatukka maksiatahu ala nurin Allah wa takhafu iqabahu. At-taqwa adalah engkau beramal, melaksanakan ketaatan kepada Allah berdasarkan ilmu yang diturunkan oleh Allah SWT karena mengharapkan pahala dari Allah. Demikian juga kamu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Taala berdasarkan ilmu yang diturunkan oleh Allah Taala karena takut akan siksanya. Itulah takwa. Kemudian man abadallah bil khauf wahdahu fa wal haruri khariji. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan takut semata, maka dia haruri, khariji, khwarij. Yang dalam benaknya ketakutan semata. Gambaran darinya Allah adalah penyiksa. Tidak memiliki harapan. Putus asa dari rahmat Allah Taala. Wa man abadallaha birrauzi wahdahu fawal murji. Sementara barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan roja semata, berharap semata, maka dia murji. Dia murji'ah. Ikhwafin rahimani wa rahimakullah. Dan hilangnya keseimbangan antara harap dan cemas dalam beribadah kepada Allah itu bisa menjerumuskan seorang ke dalam dosa besar. Di mana apabila seseorang terlalu besar takutnya, maka yang terjadi putus asa dari rahmat Allah Taala. Dan putus asa dari rahmat Allah dosa besar. Bahkan bisa kafir. Demikian juga kalau rojaknya terlalu dominan sehingga berakibat al-amnu min makrillah, merasa aman dari rencana Allah Ta'ala menimpakan azab kepadanya tanpa dia sadari. Dan al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, dari rencana Allah Ta'ala akan menimpakan azab kepadanya dengan tiba-tiba tanpa dia sadar sebelumnya, itu pun dosa besar. Allah SWT berfirman, afa aminu makrullah fala ya'manu makrullah ilal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Allah merencanakan akan mengazabnya yang datangnya azab secara tiba-tiba tanpa dia sadari sebelumnya. Tiadalah yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Demikian juga Allah berfirman, "Wala ya'su min rahillah innahu la ya'su min rahillah illal qaumul kafirun." Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Allah SWT menyebutkan tentang kerugian. Dan kemarin sudah sampaikan bahwa tidaklah seorang disebut mengalami kerugian kecuali kalau karena dia telah berdosa dengan sebab meninggalkan kewajiban atau mengerjakan yang haram. Dalam surat Al-A'raf ayat 99. Kerugian bagi yang merasa aman dari makar Allah. Dan yang dimaksud makar Allah adalah rencana Allah Ta'ala untuk menimpakan azab kepada hambanya tanpa diduga-duga. Dan tanpa tahu dari mana jalan azab itu datang. Dan dalam surat Yusuf ayat 56 ayat 87 Allah menyebutkan bahwa orang yang berputus asa dalam rahmatullah orang kafir. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmatullah melainkan kaum yang kafir. Maka Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dalam akidah tahawiyahnya menyebutkan bahwa al-amru maqla wal ya'su mirhla yang kulani anil millah, bahwa merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah keduanya sesuatu yang menyebabkan seseorang keluar dari agama. Lalu Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah belum menjelaskan dalam syarat tahawiyahnya bahwa batasan seseorang telah keluar dari Islam dengan sebab aman dari makar Allah kalau tidak ada dalam dirinya perasaan harap sama sekali. Yang ada murni hanya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Tadi apa? Ya, saya ulangi. Seseorang dihukumi telah keluar dari Islam dengan sebab al-amnu makrillah, merasa aman dari makar Allah kalau tidak ada rasa takut sama sekali. Murni hanya rojak semata. Tidak ada dalam dirinya rasa takut sama sekali akan datangnya azab Allah Ta'ala. Dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah akan mengampuninya dan akan membebaskan dirinya dari azab Allah Ta'ala. Dari azab. Dan seseorang, dia telah keluar dari Islam dengan al-ya'su mirohilahnya, dengan berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala apabila tidak ada perasaan harap sama sekali. Yang ada takut tok, takut semata, tanpa ada berharap sama sekali. Adapun kalau kemudian rasa harapnya rendah, sehingga dia juga masuk kategori al-ya'su mirohillah, walaupun tidak seutuhnya, atau rasa takutnya sangat rendah sehingga dia masuk kategori orang yang al-amnu min makrillah walaupun tidak seutuhnya, maka itu dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ditanya tentang dosa-dosa besar, beliau menjawab, asyirku billah wal ya'su mirahillah wal amnu min makrillah. Dosa besar itu adalah syirik kepada Allah, putus asa dari rahmat Allah, dan merasa aman dari makar Allah. Asyirku billah wal ya'su mirahillah wal amnu min makrillah. Ya, dengan demikian maka pada dasarnya seorang hamba semestinya dia senantiasa menjaga keseimbangan antara harap dengan cemas. Jangan sampai dominan salah satunya, kecuali dalam kondisi kematian telah diambang pintu. Maka boleh baginya untuk lebih meningkatkan rojaknya dibandingkan khaufnya. Jadi kalau kemudian kematian telah menjelang dan dia sadar bahwa kayaknya hidupnya tidak akan lama lagi, mungkin karena sakit yang dideritanya, yang secara umumnya bahwa apabila orang sudah terkena sakit seperti itu maka ya tinggal tunggu waktu aja. Maka boleh baginya untuk kemudian lebih mendominasikan roja dibandingkan khofnya. Karena Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi, aku sesuai dengan persakan hambaku. Maka hendaknya dia mati dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah sementara. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutanna hadukum illa wa yuhsinu dhon billah azza wajal." Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah azza wajal. Ya. Itulah ikhwafidin rahimani warahmatullah tentang al-khuf war-roja, takut dan berharap. Kita lanjutkan dengan ibadah berikutnya, yaitu at-tawakkul, ibadah tawakal. Beliau sampaikan, wa dalil tawakkul qaulu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa qulu wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dalil bahwa tawakal merupakan ibadah, pertama firman Allah Ta'ala, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Demikian juga firman Allah Ta'ala, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah mencukupinya. Ikhfafiddin asallallahu wa'ayakum. Dalil yang dibawakan oleh mu'alif sangat jelas. Ya, Pak. Tolong, Pak. Secara apa, sehingga enggak ada kekeliruan sedikit. Tapi, Pak. Kebetulan saya berbeda menyebutnya. Kalau saya menyebut mu'alif, maka yang saya maksudkan adalah saya Muhammad At-Tamimi Rahullah. Kalau saya menyebut penulis, yang saya maksudkan adalah bah, siapa? Atika Mianoki. Ya. Kalau saya menyebut mu'alif, maka yang saya maksudkan adalah saya Muhammad At-Tamimi Rahullah. Penulis matan. Kalau saya menyebut penulis, maka yang saya maksud adalah pensarahnya, yaitu saudara Oki Mianoki. Ya, beliau satu angkatan dulu dengan Muhammad Abdul Tausikal dan beberapa yang lainnya, murid-murid saya yang setiap pekan saya bimbing mereka untuk mengkaji kitab-kitab akidah selama kurang lebih 3 hari setiap pekannya di Masjid Siva Geraha atau di Wisma MTI. Dan alhamdulillah mereka sekarang sudah bisa berkiprah lebih banyak. Kita lanjutkan. Jadi mu'alif dari dalil yang beliau sampaikan sangat jelas menunjukkan bahwa tawakkul merupakan ibadah. Untuk ayat yang pertama baik dengan metode umum maupun metode khusus. Dengan metode khusus, ketika Allah berfirman wa 'alallahi fatawakkalu, dalam gaya bahasa Arab model seperti ini merupakan pengkhususan, hasr, pembatasan, hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal. Ini menunjukkan bahwa tawakal itu khususiah Allah. Jadi tawakul dari hamba khususiah untuk Allah saja. Ketika bertawakal itu merupakan hak Allah Ta'ala semata, menunjukkan bahwa tawakal merupakan ibadah gitu. Karena sesuatu yang merupakan khusus ya Allah dari seorang hamba lah ibadah. Ini dengan metode khususnya. Wa 'alallahi fatawakkalu. Ada siak yang menunjukkan pada hasar, pembatasan, pengkhususan. Demikian juga secara umum tawakal diperintahkan. Fatawakkalu. Kita diperintahkan bertawakal kepada Allah berarti Allah mencintainya. Ketika Allah mencintainya berarti itu ibadah. Demikian juga ketika Allah berfirman in kuntum mu'minin, menunjukkan bahwa tawakal merupakan syarat keimanan, berarti dia merupakan syarat ibadah. Sesuatu yang merupakan syarat ibadah adalah ibadah. Dan apabila sudah terbukti itu ibadah, berarti tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah SWT semata. Demikian juga ayat berikutnya, wa may yatawakkal 'alallahi fa hasbuh. Menunjukkan tentang ibadah tawakal di sini ditinjau dari sisi ganjaran yang dijanjikan sangat besar. Allah sebagai penjaminnya, Allah pencukupnya. Jadi Allah sendiri. Fahuwa dan Allah hasbuh, cukup baginya. Ini menunjukkan sangat besarnya ganjaran ibadah tawakal. Ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bahwa bertawakal kepada Allah SWT, bersandar kepada Allah SWT, yang benar adalah menggabungkan dua hal, yaitu i'timadul qalbi ala Allah, pertama bersandarnya hati kepada Allah, kemudian yang kedua akhdus sabab al-ma'dun syar'an, mengambil sebab, berikhtiar dengan ikhtiar yang diizinkan secara syar'i. Itu tawakul yang benar kepada Allah Ta'ala. Jadi hatinya bersandar kepada Allah SWT, lalu secara zahir dia melakukan upaya, melakukan ikhtiar, dan ikhtiarnya yang diizinkan secara syar'i, baik yang diperintahkan atau diperbolehkan, yang mubah. Barang siapa yang hanya bersandar kepada Allah semata dengan hatinya tanpa ikhtiar, maka dia cacat akalnya. Tidak beres cara berpikirnya, tidak beres akalnya. Tidak normal. Dipertanyakan akalnya. Jadi masuk kategori orang-orang yang rendah akalnya, tidak berakal, tidak menggunakan akalnya. Ta'nan fil akal. Adapun seseorang yang berikhtiar menempuh cara tetapi melupakan bersandarnya hati kepada Allah, maka itu syirik. Cacat tauhidnya. Jadi kalau hanya berusaha tanpa bertawakal, itu cacat tauhidnya. Karena bertawakal atau bersandarnya hati kepada selain Allah SWT itu kesyirikan. Bisa besar dan juga bisa kecil. Maka bersandarnya hati kepada Allah tidak ada yang boleh. Tidak ada yang mubah. Semuanya haram, bahkan kesyirikan, bisa besar dan bisa kecil. Kapan bertawakal kepada selain Allah, bersandarnya hati kepada selain Allah termasuk syirik besar? Apabila dia bersandar kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat memenuhi apa yang dia sandarkan kecuali Allah Ta'ala semata, atau bersandar kepada yang sudah meninggal. Jadi hukumnya mirip dengan hukum roja. Jadi kalau bertawakalnya kepada yang sudah meninggal, atau bersandarnya dalam sesuatu yang tidak dimampu kecuali oleh Allah. Adapun bertawakal kepada seseorang yang masih hidup dan dalam batas yang dimungkinkan makhluk mampu memenuhi apa yang dia bersandar kepadanya, maka itu syiriknya syirik asghar. Jadi kalau bersandarnya kepada seseorang yang masih hidup, yang mana Allah beri kemampuan kepada makhluk untuk memenuhi sesuatu yang dia bersandar kepadanya. Seperti bersandarnya seorang istri kepada suaminya tentang belanja hariannya, bertawakalnya seorang anak kepada orang tuanya tentang belanja atau kebutuhan bulanannya selama dia kuliah. Seseorang pegawai yang bersandar kepada majikannya atas gaji bulanannya dan lain sebagainya. Maka itu semuanya adalah kesyirikan. Karena hati tidak boleh disandarkan kepada selain Allah Ta'ala siapapun dia. Hati hanya boleh disandarkan kepada Allah Ta'ala. Ikhwafin rahimani wa rahimakumullah. Adapun apa yang tersebut pada jenis-jenis tawakal yang sama penulis menukil dari kalam saya Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Pada yang keempat, di mana tawakal kepada orang lain dalam arti mewakilkan, maka sebenarnya memang itu tidak layak untuk disebut tawakal. Jadi seseorang yang menyerahkan sebagian urusannya kepada orang lain kemudian dia bersandar kepada Allah Ta'ala atas perjalanan urusan tersebut, maka itu namanya tawkil, bukan tawakal. Tawkil diperbolehkan dalam hal-hal yang memang diperbolehkan. Ada pun tawakal, tawkil kepada orang lain diperbolehkan dalam hal-hal yang diperbolehkan. Ada pun tawakal kepada Allah mutlak hukumnya syirik, bisa besar dan syirik kecil. Maka kalau kemudian tawkil dinamakan tawakal, itu membabi tasmiyah yang tanpa merubah hakikatnya. Jadi itu hanya penamaan saja. Hakikatnya bukan tawakal kalau semata-mata tawkil. Itu mewakilkan, memindahkan yang semestinya dia kerjakan kepada orang lain. Dia serahkan orang lainnya mengerjakannya. Adapun hatinya bersandar kepada Allah Ta'ala. Adapun kemudian seorang menyerahkan urusan, sebagian urusannya kepada orang lain, dan hatinya bersandar kepadanya, itu namanya bertawakal. Dan itulah syirik. Bisa kecil dan bisa besar tergantung kasusnya. Ikhwah fi rahimani wa rahmatullah. Secara umum bahwa amalan hati ini tidak mudah diketahui. Sulit bagi kita untuk mengidentifikasi sesungguhnya apa yang telah terjadi pada hati kita. Oleh sebab itu, maka Nabi SAW di antara sabdanya, asyirku fi hadil ummah akhfa min dhabi bin naml, bahwa syirik pada umat ini lebih samar dari jejak semut. Karena praktis kita sendiri tidak mengetahui secara persis sesungguhnya pergerakan hati kita itu kemana. Apakah berjalan di jalan tauhid atau berjalan dalam kesyirikan. Sehingga seseorang mukmin yang benar, maka dia mengkhawatirkan pergerakan hatinya tidak beres, tidak lurus, tidak sebagaimana mestinya. Dan dia tidak kemudian menjustifikasi atau memastikan bahwa dirinya telah bersih dari praktek-praktek kejahatan dalam hatinya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seseorang yang sudah dijamin surga, orang nomor dua terbaik setelah Nabi Muhammad SAW dari umat ini, dari umat Muhammad SAW yang kedua, karena yang terbaik dari umat ini adalah Abu Bakar Siddiq, setelah Nabi Abu Bakar, kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Meskipun demikian, beliau tetap mengkhawatirkan bahwa dirinya masuk jajaran orang-orang munafik. Sehingga beliau bertanya kepada Udzaifah bin Yaman radhlan yang telah diberi informasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa orang-orang munafik yang beredar di tengah-tengah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada Udzaifah bin Yaman radhlan huma, apakah dirinya termasuk dalam orang-orang yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan ternyata bahwa perasaan seperti itu, perasaan khawatir bahwa dirinya belum bersih imannya, masih masuk kategori orang-orang munafik, itu dikhawatirkan oleh para sahabat secara umum. Maka bisa dikatakan menyerupai ijma berdasarkan apa yang disampaikan oleh salah seorang tabi'i, Ibnu Mulaika atau Ibnu Abi Mulaika, adraktu salasina min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaq ala anfusihim. Saya pernah bertemu dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ternyata mereka semuanya mengkhawatirkan ada kemunafikan dalam dirinya. Adraktu salasina min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kulum yakhafuna nifaq ala anfusihim. Saya pernah mendapatkan berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ternyata semuanya mengkhawatirkan kemunafikan pada dirinya. Maka yang memungkinkan kita lakukan adalah kita melihat pada buahnya itu, apa yang terjadi di dalam zahirnya. Maka karena apa yang ada dalam batin itu punya kaitan sangat erat dengan yang di zahir. Sesuatu yang tersimpan dalam batin sering muncul secara zahir. Oleh karena itu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengatakan mumtani. Jadi tidak mungkin, mustahil kalau ada iman di dalam hati tidak muncul amal secara zahir, padahal tidak ada penghalang-penghalang untuk munculnya secara zahir. Maka tidak ada orang yang mukmin benar imannya lalu tidak ada amal zahirnya. Itu mumtani. Jadi mustahil ada orang mukmin yang benar imannya tidak muncul secara zahir. Karena hubungan antara batin dengan zahir sangat kuat. Nah, termasuk di dalam hal ini tentang urusan tawakal. Jadi akan tampak perbedaan secara zahir antara seseorang yang dia bersandar kepada Allah hatinya dengan yang bersandar kepada selain Allah Ta'ala dari sebab-sebab yang dia tempuh. Di antaranya bahwa kalau seseorang itu betul-betul bersandar kepada Allah Ta'ala, maka hasil baik dan buruk itu tidaklah kemudian berdampak signifikan terhadap dirinya dari sisi zahirnya. Kalau kemudian berhasil ya dia tetap memuji Allah Ta'ala. Kalau kemudian gagal ya dia tetap memuji Allah Ta'ala. Alhamdulillah ala kulli hal. Kesedihan hanya sebatas sewajarnya, senang juga sewajarnya. Ketika seseorang itu bersandar kepada Allah Ta'ala. Tetapi kalau kemudian seorang bersandar kepada sebab-sebab yang dia tempuh, kepada selain Allah Ta'ala, maka ketika kemudian dia senang, ketika berhasil, maka kebahagiaannya, kegembiraannya melampaui batas dengan membangga-banggakan usahanya atau orang yang telah dipercayanya. Dan ketika kemudian gagal juga, maka kekecewaannya juga melebihi batas dan bisa muncul celaan-celaan baik kepada diri sendiri atau celaan kepada orang-orang yang dipercayainya ketika kemudian apa yang dipercayakan kepadanya gagal total. Adapun yang bersandar kepada Allah, maka dia sadar betul bahwa semuanya adalah dengan takdir Allah Ta'ala. Dia hanya hamba yang berikhtiar, berusaha sesuai dengan batas-batas yang diizinkan Allah. Adapun apa yang terjadi, maka itu murni kalau kebaikan dari Allah Ta'ala dan kalau kegagalan pun dengan takdir Allah karena kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya. Ya, demikianlah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah bahasan kita sampai pada ibadah tawakul, dan insyaallah nanti kita lanjutkan setelah jeda istirahat dengan ibadah-ibadah yang berikutnya. Dan insyaallah kita selesaikan seluruh jenis ibadah yang sampai mu'alif pada sesi yang kedua bidnillah. Akhiru da'wana wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.